Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih kita dalam kitab Al-Usulu Thalathah dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wan-nasu idza matu yub'atsun. Manusia apabila meninggal, mereka akan dibangkitkan. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menerangkan ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, bayyana rahimahullahu ta'ala fi hadhihil jumlati anna an-nasa idza matu yub'atsun. Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menerangkan di dalam kalimat ini bahwa manusia apabila meninggal mereka akan dibangkitkan. Siapapun itu, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kedudukannya. Yang namanya manusia pasti akan meninggal dunia. Telah diterangkan oleh beliau rahimahullah pada pertemuan yang lalu. Setelah kita baca ayatnya, Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka pula akan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya sangat tinggi, Allah katakan innaka mayyitun, sesungguhnya engkau pasti akan meninggal. Bagaimana dengan selain beliau? Tentunya lebih lagi, lebih pantas untuk meninggal dunia. Selagi manusia, yang namanya manusia pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang kekal di dunia ini. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immita fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan seorang pun, perhatikan dengan kalimat umum Allah katakan seorang pun, tidak ada yang kami jadikan kekal dari sebelum engkau, dari sebelum engkau wahai Muhammad. Sehingga tidak ada seorang pun yang kekal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam meninggal dunia. Nabi Nuh meninggal dunia. Nabi Hud meninggal dunia. Nabi Ibrahim meninggal dunia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala pun meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang kekal. Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Nabi Harun meninggal dunia. Nabi Khadir ya, alal khilaf ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah beliau nabi atau orang soleh? Yang jelas beliau juga meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Tidak ada seorang pun, kata Allah dengan kalimat umum, dari sebelum engkau wahai Muhammad yang kekal. Afa immita fahumul khalidun. Apakah ketika engkau meninggal dunia mereka kekal? Tidak ada yang kekal. Yang namanya manusia pasti mati. Tidak ada istilah cerita itu si fulan masih hidup. Masih hidup. Berita meninggalnya itu salah. Tidak mungkin. Ya. Si fulan masih hidup, usianya sekarang sudah sekian. Sudah keriput, sudah ratusan tahun masih hidup. Tidak ada yang seperti ini. Allah bantah di dalam Al-Quran. Allah terangkan akidah yang benar bagi setiap muslim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Tidaklah kami jadikan dari seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad kekal hidup di dunia ini. Apakah ketika engkau meninggal mereka kekal? Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja meninggal, orang yang sangat mulia, paling bertakwa di antara kita. Ya. Apalagi sebelum beliau, apalagi selain beliau. Yang namanya manusia tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal hidupnya. Inilah keyakinan yang benar yang semestinya diyakini oleh setiap kaum muslimin. Yab'atsuhumullahu azza wa jal ahya'an ba'da mautihim lil jazaa'. Allah azza wa jal akan membangkitkan mereka setelah kematian mereka, lil jazaa', untuk menerima balasan dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Wa hadza huwa an-natijatu min irsalir rusuli. Inilah buah dari diutusnya para rasul. Apa buahnya? An ya'malal insanu li hadzal yaum. Seseorang beramal untuk hari ini, untuk persiapan di hari ini, yaumil ba'tsi wan nusyur, hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia. Al-yaumil ladzi dzakarallahu subhanahu wa ta'ala min ahwalihi, hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keadaannya, wa ahwalihi kengeriannya, ma yaj'alul qalb yunibu ilallahi azza wa jal, yang itu tentunya menjadikan hati ini kembali kepada Allah azza wa jal. Inilah buah dari diutusnya para rasul. Inilah tujuan dari diutusnya para rasul. Apa tujuannya? Supaya manusia beramal untuk hari itu. Di hari yang mereka dibangkitkan, dikumpulkan. Allah Ta'ala telah menyebutkan keadaannya, kengeriannya. Yang hal itu semua menjadikan hati kembali kepada Allah Azza wa Jal. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Wa yakhsha hadzal yaum, dan takut terhadap hari ini. Hari yang sangat mengerikan, yang bisa menjadikan anak-anak beruban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-17 dan 18. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bagaimana kalian akan menjaga diri jika kalian kufur, jika kalian kafir, jika kalian mengingkari hari yang bisa menjadikan anak-anak beruban. Anak-anak bisa menjadi beruban, bisa menjadi tua. Disebabkan apa? Kengerian hari itu. As-sama'u munfatirum bih. Langit terbelah ketika itu. Kana wa'duhu maf'ula, janji Allah pasti dilakukan, pasti dilaksanakan. Allah tidak akan menyelisih janjinya sedikit pun. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, setelah menyebutkan manusia itu apabila meninggal mereka akan dibangkitkan, beliau membawakan dalil di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat yang ke-55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, minha khalaqnakum, darinya lah kami menciptakan kalian. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin maksudnya adalah minal ardi khalaqnakum hina khalaqa Adam alaihi salam, dari tanah kami telah menciptakan kalian ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam min turab, dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kalian akan kembali ke dalamnya, ay bidafni ba'dal maut, yakni kembali ke tanah setelah dikuburkan, setelah kematian. Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra, dan kalian pun akan dikembalikan, akan dibangkitkan lagi darinya pada waktu yang lain. Ai bil ba'si yaumil qiyamah, yakni akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat yang ke-17 dan 18, wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah lah yang menumbuhkan kalian dari tanah dengan berangsur-angsur. Thumma nu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kemudian Allah kembalikan kalian lagi ke tanah itu dan Allah bangkitkan kalian nantinya pada hari kiamat. Hadhil ayah, ayat ini muafiqatun tamaman liqaulihi ta'ala, sangat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, darinya lah kami menciptakan kalian dan kalian akan kembali ke dalamnya dan kalian akan dibangkitkan lagi darinya pada waktu yang lain. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan, ayat-ayat dalam yang semakna dengan ini sangat banyak. Waqad abdallahu azza wa jal wa aada fi itsbatil ma'ad hatta yu'minan nasu bidzalika wa yazdadu imanan wa ya'malu li hadzal yaumil 'adzim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan, telah mengulang-ulang ada dalam ayat-ayatnya tentang penetapan hari akhir, penetapan hari kiamat, agar manusia beriman terhadapnya dan menambah keimanan serta membuat mereka beramal terhadap untuk persiapan mereka di hari ini, hari yang agung, hari yang alladzi nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah an yaj'alana minal amilina lahu, agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang beramal untuk hari ini. Wa minas su'ada'i fi, dan dari kalangan orang-orang yang bahagia di hari ini. Ini yang disebutkan oleh beliau tentang kehidupan, tentang kebangkitan setelah kematian. Manusia semuanya pasti akan dibangkitkan, ya. Kita cukupkan sampai di sini tausiah singkat kita. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.